Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أخوات أعزكم الله. الحمد لله hari ini tanggal 21 Sawal 1443 Hijriah atau tanggal 21 Mei 2022. Kita akan lanjutkan serial kajian Syarah Mantumah Al-Baiquniyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 52, halaman 107. Hadis Muttarib, tentang hadis Muttarib, hadis yang guncang. Kemarin kita sudah membahas tentang contoh hadis muttarib itu bisa dengan lafad dan juga bisa dengan sanad, dan contohnya ini kemarin kita bahas terakhir, hadis muttarib itu adalah hadis yang guncang. Kita bisa ulangi, wadu ikhtilafi sanadin au matnin. Ada ikhtilaf sanad atau matan. Sanad itu adalah rantai dari hadis. Matan itu adalah redaksi hadis. Muttaribun inda uhailil fan. Ini dianggapannya muttarib, guncang, menurut para ahli fan, seni dalam seni hadis ini, yaitu ahli hadis maksudnya di sini. Jadi hadis namanya hadis muttarib, hadis guncang. Kayak guncangnya antum itu misalnya apa? Iya, tidak, iya, tidak, iya, tidak. Orang itu kalau ditanya sekarang iya, besok bilang tidak. Atau seperti itu. Ya, walaupun itu agak jauh dari permisalan. Guncang maksudnya di sini ketika dengan matan, ada yang terkadang dengan A, B, C, ada juga menyebutkan A, B, D, E. Ya, seperti itu. Nah, contoh yang kemarin kita bahas adalah tentang hajinya Nabi SAW. Apakah haji Nabi SAW itu qarinan atau mufridan atau mutamatti'an? Apakah hadisnya hajinya Nabi SAW itu tamattu, qarin, atau ifrat? Hajinya Nabi SAW itu hajinya apa? Yang rajih adalah hajinya Nabi SAW qarin. Ya, haji Nabi SAW itu qarin, yaitu dengan membawa hewan sembelihan dari daerahnya sampai kepada ketika waktu haji sembelih saat itu, dan menggabungkan antara umroh dan haji dalam satu safar. Sama dengan mutamatti, tamattu. Ya, tamattu juga sama. Bedanya tamattu itu adalah setelah dia itu umroh dalam rangka haji, sambil menunggu tanggal 8 Dzulhijjah dia bebas. Bisa melakukan apa saja, bisa bersenang-senang dengan istrinya. Baru kemudian tanggal 8 dia ihram lagi dan mulai pelaksanaan haji. Nah, itu bedanya dan ini sudah kita bahas panjang lebar. Nah, sekarang kita masuk. Dan ini semoga Allah Azza Wajalla juga memudahkan antum semua bisa haji. Semakin berat haji dari Indonesia, tapi bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Insyaallah Allah mudah. Nah, terakhir kita membahas tentang jadi kalau memang dimungkinkan untuk menjamak, maka ittirabnya, goncangnya selesai. Enggak ada masalah tentang goncang itu. Nah. Yang disebutkan di sini warrajihu annahu kana abdan. Fa idza kana huwa arrajihu idzan nulghi al-marjuha wa na'khudhu bir-rajihi wa yakunu rajihu hadha saliman min al-ittirab. Min al-ittirabi. Ini tentang Mughith. Riwayatnya Mughith dan siapa mas? Barirah. Barirah itu sudah dimerdekakan. Sedangkan Mughith suaminya dulu dua-duanya budak. Bedanya adalah Barirah itu dimerdekakan, ya, dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan Mughith belum merdeka. Dan saat itu diberikan pilihan oleh Rasulullah SAW, apakah Barirah akan ingin tetap dengan Mughith atau pernikahannya selesai. Dan Barirah menginginkan untuk selesai, tidak meneruskan. Karena di situ statusnya sudah berbeda. Yang satu masih budak, Mughithnya masih budak, dan Barirahnya sudah merdeka. Dan ini pun kita sudah bahas. Maka warrajihu annahu kana abdan, rajihnya adalah bahasanya Mughith itu dulunya tetap budak. Fa idza kana huwa rajih, kalau ini kondisi Mughith itu yang rajih itu dia sebagai budak, idzan nulghil marjuh, maka kita ya cancel. Yang marjuh di cancel mas, tidak dianggap, wis tutup, nggak perlu dipertimbangkan, ya, karena itu posisinya lemah, yang ditutup itu adalah lemah. Wana aku tuh birrojih, dan kita mengambil sesuatu yang kuat. Yang kuat adalah bahasanya Mughith itu sampai tetap menjadi budak, sedangkan Barirah adalah yang sudah dimerdekakan. Nah. Kemudian wa yakunu rajihu hadha salim min al-ittirab. Yang rajih di sini adalah selamat dari guncangan. Li'annahu rajihun, karena dia itu kuat. Rajih artinya kuat, marjuh artinya yang dhaif, yang lemah. Wa idza lam yakun al-ikhtilafu fi asli al-ma'na fala ittiraba bi an yakuna amran janibiyan. Kalau di sini ya, wa idza lam yakun al-ikhtilaf fi asli al-ma'na, kalau tidak ada ikhtilaf, tidak ada persisian dalam asal maknanya, maka ini bukan ittirab, bukan keguncangan. Bi an yakuna amran janibiyan, maka ini perkara ini adalah janibiyan, bersisihan. Janibiyan bersisihan. Mislu ikhtilafur rawati fi zaman zamani Jabir. Contohnya adalah perselisihan para perawi dalam harga untanya Jabir radhiyallahu anhu. Wa ikhtilafur rawati fi hadisi Fadlah ibn Ubaid fi zaman al-Qiladati allati fiha dhabun wa khazrun wa kharzun. Hal istaraha bi 12 dinaran atau bi akthar min dalika atau bi aqall. Ini juga termasuk ikhtilaf ruwat, perselisihan para perawi. Fi samani jamali Jabir, dalam harga ontanya Jabir radhiyallahu anhu. Ini disebutkan di Aqamala Takhriju Sot halaman 33, Mas. Ya. Anda bisa lihat halaman 33, Mas. Ini kalau misalnya hari 108 33. Nah, kita lihat kisatu Ba'ir Jabir radhiyallahu anhu alladhi ishtarahu minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu ikhtalafa ar-ruwatu fi thamani hadzal ba'ir. Hal huwa uqiyah أو أكثر أو أقل فهذا الخلاف لا يعتبر علة قادحة في الحديث لأن موضوع الحديث هو شراء النبي صلى الله عليه وسلم جملة من جابر بثمن معين واشتراط جابر أن يحمله الجمل إلى مدينة وهذا الموضوع لم يتأثر ولم يصب بأي علة taqdahu fihi wa ghayatun ma fihi annahum ikhtalafu fi miqdar ath-thaman wa hadhihi laysat bi'illatin qadihatin fil hadis. Ini kita membahas yang di halaman 33 tentang apa, Mas? Ya, Ba'ir Jabir. Ini ada di riwayat Imam Bukhari 297, Muslim itu 715. Ya. Ini kisahnya alladhi ishtarahu minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya kaitannya 297. Nah, ini ada hadisnya panjang. Nah, itu tentang Ba'ir. Ini tentang ketika Jabir itu terakhirnya menikah dengan janda. Menikah dengan janda. Ya. Jadi awalnya adalah An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin Abta'ah. Ya. Jadi aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang dan fa'abta'a bi jamala. Dan aku itu diperlambat karena ontakku. Wa'aya fa'ata alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Jabirun faqultu na'am qala ma sya'nuka qultu abta'a alayya jamali fa'aya fatakhallaftu fanazala yahjunuhu bi mihjanihi thumma qala al-irkab faraqibtu bisakul al-lambar faraqibtu falaqad ra'aytu aqaffuhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala tazawwajta qultu na'am qala bikran aw am sayyiban qultu bal sayyiban qala afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka qultu inna li akhawatin fa ahbabtu an atazawwaja imra'atan tajma'uhunna wa tamshutuhunna وتقوم عليهن قال أمن إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت قلت نعم قال فدأ جملك fadkhul fasalli raka'ataini. Fadakhaltu fasallaitu fa'amara bilalan an yazina lahu uqiyatan. Fawazana li bilalun fa'arjaha li fil mizan. Fantalaktu hatta wallaitu faqala ud'u li jabiran. Qultu al'an yaruddu alayya al-jamala wa lam yakun shay'un abghada ilayya minhu qala khudh jamalaka wa laka thamanuhu. Jadi ketika Jabir itu pernah bersama Nabi SAW pada suatu peperangan, lalu jalannya lambat dan Nabi SAW melihat dan Jabir berkata, ya, aku katakan kepada beliau bahwasanya ini kenapa sebabnya. Nabi SAW bertanya, kemudian Jabir mengatakan, untaku lambat hingga aku pun kelelahan dan tertinggal. Kemudian beliau turun dan memukul unta dengan tongkat. Ya, kemudian beliau berkata, irkab. Irkab maksudnya apa? Naiklah kendaraan. Artinya tunggangilah dia. Irkab. Tunggangilah unta. Maka aku mengendarainya. Sungguh aku melihat unta itu mengikuti Rasulullah SAW. Nah, kemudian beliau bertanya kepadaku, ya, tazawwajta? Apakah engkau sudah nikah? Kemudian Jabir mengatakan, iya sudah. Ya. Nah ini pertanyaan yang dahsyat. Ya. Nah. Bikran au amsayiban. Dengan ya, yang masih ting-ting atau tong-tong. Maksudnya yang masih perawan atau yang sudah janda. Pertanyaannya sudah menjurus. Nah sekarang, kalau Nabi SAW itu bertanya seperti itu kepada sahabat-sahabatnya, dan ketika antum ditanya seperti itu kemudian antum marah, apa sih, suka-suka gue dong? Atau menjawab dengan jawaban yang ketus yang lainnya, yang tidak suka untuk ditanya seperti itu, kira-kira gimana mas? Apakah antum jauh lebih bisa menjaga rahasia daripada Nabi SAW? Sedangkan inna Allah la yastahi minal haqi syai'a. Sungguhnya Allah tidak malu dari sesuatu apapun. Ya. Sehingga di situ kaitannya apa mas? Kaitannya itu bukan pertanyaan yang memalukan atau memojokkan atau menyebabkan dia itu merasa harus malu. Oh ditanya apa yang sudah dilakukan kok, bukan mengada-ada. Ya. Dan itu pertanyaannya pertama, atazawajta. Ya. Artinya di sini tazawajta, engkau itu sudah nikah. Kultuna, Jabir mengatakan iya sudah. Bikran aum sayiban, itu otomatis mas. Antum nikahi perawan atau janda, ting-ting atau tong-tong tadi. Dan Jabir mengatakan kultu bal sayiban. Namun aku memilih apa? Tong-tong, janda mas. Ya. Kemudian Nabi SAW masih menginginkan untuk, kok bisa antum itu menikahi janda? Itulah. Padahal biasanya nih, jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka. Kalau engkau nikahi perawan, perawan itu bisa main-main, bisa bermanja-manja denganmu, dan dia pun bisa bermanja-manja denganmu. Engkau bisa bermanja-manja dengan dia, dan sebaliknya. Paham saya ini? Nah, kata-kata Jabir di situ, ketika menjawab, innali akhwatin, aku itu punya saudari perempuan banyak. Fa ahbabtu an atazawwaja imra'atan tajma'uhunna wa tamshutuhunna. Aku itu senang kalau bisa menikahi perempuan yang bisa ngemong mereka. Ngemong mereka, nyisiri mereka. Dan menjadi apa yang bisa membantu mereka, seolah-olah sebagai figur seorang ibu. Ada keibuannya ada. Ya, kalau misalnya antum nikahin perawan, terkadang masih kanak-kanak, Mas. Tengengeng, baper, susah diatur, egois tinggi dan yang lainnya banyak. Bahkan ada, ya, ada ponakan-ponakan istri, ya. Ya, yaitu qadarullah syafa. Ada yang dicoba. Berapa banyak orang yang dicoba setelah nikah? Tadinya ketika ketika dinadhar diem, akhwatnya itu diem, ya, diem. Itu karena dalam hadis kan idnuha sukutuha, idinnya seorang perawan itu adalah diemnya dia. Ya. Jadi dalam lafadz yang ini di lafadz yang hadis yang lainnya adalah takriruha sukutuha, keputusannya perempuan yang masih perawan ting-ting itu adalah diemnya perawan itu. Nah, ketika awal nazar ta'aruf jawab seadanya, diem. Ternyata apa yang terjadi? Perempuan itu adalah seorang perempuan yang bapernya nemen, Mas. Karena apa? Betul-betul pendiam. Susah ngomongnya, Mas. Susah ngomongnya. Akhirnya apa? Antum nikah dengan seorang patung. Ini orang dijawil gak bales. Wanyep. Ya, jangan gini alat dimangan, ya. Itu wis rotok wayu-wayu sithik kecut anyep. Kudune diinget anyep. Nyinggole wegah. Ya. Hah? Nggih, Mas. Kula niku pengin membiasakan dengan bahasa-bahasa yang tidak vulgar, gitu. Nek frigid ya jenengan lebih ahli. Ya. Ya. Ya. Nah, yang seperti itu juga terkadang seperti itu. Ini pengen Jabir itu pengen menikahi wanita yang sudah keibuan, sudah dewasa, matang secara kejiwaan itu bisa ngomong adik-adik. Dan ini adalah bahasa yang pembelaan yang paling jitu dari seorang Jabir, dan itu menunjukkan tentang kematangan dan kejujuran Jabir ketika dia mengetahui mana yang harus dipilih, hawa nafsunya atau adik-adiknya. Gak ada yang, kalau misalnya seorang pemuda ting-ting dan tong-tong, itu mesti dia ingin mencari yang ting-ting. Bunyinya lebih nyaring, ya, dan lebih kemeriuk, kerupuk, Mas, ya. Tapi kalau sudah janda, dikatakan wis rada melempem, ya, itu harus ada energi banyak. Kecintaannya bisa jadi itu bukan kecintaan yang pertama, ya. Nah, itu yang sering diibaratkan oleh orang-orang. Nah, namun di sini bukan berarti bahwasannya ini terlarang. Justru Jabir itu melakukan pengorbanan yang dahsyat dalam rangka untuk bisa mengasuh adik-adiknya. Dan ini jarang-jarang. Profil yang seperti ini jarang-jarang. Yang ada sekarang adalah orang-orang menikahi janda yang sugih biar dia enggak kemudian ngapa-ngapain. Ya. Numpang mulyo. Ya, sebutannya apa? Numpang mulyo. Ya, numpang hidup. Nasallahu alaihi wa sallam. Nah, ini kemudian kondisi sudah seperti itu, kemudian ya. Kemudian beliau berkata, sungguh engkau sudah terlambat, maka jika engkau itu bisa mendahului, maka engkau akan menjadi orang yang hebat. Maksudnya tentang apa? Mengendarai unta. Tadi untanya kenapa lambat gitu lah. Kemudian Nabi SAW bertanya, ya, bertanya, atabi'u jamalaka, apakah engkau itu akan menjual ontamu? Qultu na'am, iya. Fashtarahum ini, Nabi SAW membeli dari Jabir. Coba antum lihat bagaimana izahnya seorang Nabi. Beliau tidak ingin serba gratis, mas. Mentang-mentang Nabi. Ingat tuh, mas. Ya, atau antum mentang-mentang Pak RW njuk kabeh gratis itu. Ya. Pak desa, Pak wali, Pak gubernur, presiden, semuanya jadi gratis. Enggak bisa. Ini izzah, kemuliaan dari Nabi SAW ketika bertanya, "Ontamu mau dijual?" Iya, Jabir dia ya. Kemudian Nabi SAW membeli, bukan meminta ya. Bi'uqiyatin. Tsumma qadima Rasulullah SAW ya. Qabli. Nabi SAW itu sampai itu bayarnya bi'uqiyatin. Ya, uqiyah itu kontekstualnya adalah satu uqiyah. Ya, konteks bayar perak berapa ini. Ya. Jadi kalau misalnya diuangkan kalau uqiyah itu bisa dikatakan sekitar 40 dirhaman ya, 40 dirhaman. Itu ya kalau sekarang bisa ya seperti itu. Uqiyahnya bisa uqiyah emas ya. Uqiyah emas. Kalau uqiyah, satu uqiyah itu 40 dirham. Satu uqiyah itu 40 dirham. Dan itu sebutannya seperti itu, mas. Kalau satu uqiyah emas itu 31,7 gram emas. Kalau misalnya dengan model sekarang ya mungkin sekitar 120-an juta. Kalau emas ya, uqiyahnya emas. Ya. Nah, kemudian dengan satu uqiyah. Lalu Rasulullah SAW tiba sebelum aku tiba. Dan ketika aku tiba setelah tengah hari, lalu kami datang ke masjid. Aku dapati beliau di pintu masjid. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apa? Ya. Nah. Kemudian qadimta, al-an qadimta, baru sekarang kau itu nyampe. Qultu na'am, iya. Pada jamalaka fadkhul wasalli, engkau tinggalkan ontamu dan sholatlah dua rakaat. Fadkhultu fasallaitu fa'amara bilalan an yazina lahu uqiyatan. Dan aku kemudian sholat dua rakaat, kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal. Memerintahkan Bilal ya, untuk menimbang baginya satu uqiyah. Lalu Bilal menimbang satu uqiyah untukku dengan timbangan yang ya akurat. Ya. Ya. Dan di sini fantalaqtu hatta wallaitu. Aku kemudian bergegas sampai aku tuh kemudian aku bergegas ya pergi hingga berpaling meninggalkan Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, "Ud'u li Jabiran." Ya. Panggilan Jabir untukku. Qultu al-an yaruddu alayya al-jamal. Aku katakan sekarang beliau ingin mengembalikan kepadaku ontanya. Walam yakun syai'un abghada ilayya minhu. Dan ini tidak ada sesuatu pun yang aku lebih benci dariku dari mengembalikan itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Khudh jamalaka walaka tsamanuhu." Engkau ambil ontanya dan harganya untukmu. itu wajib sudah dibeli kemudian dikembalikan lagi sama duitnya lagi ya. Kuatkan dirimu masjid. Nah ini yang sudah kita bahas tentang unta. Nah ini di tadi di halaman 33. Kita balik lagi ke 108. Ya. Dan di sini fa ikhtilafur rawati fi hadis Fadalah bin Ubaid fi samin al-Qiladah. Dan juga ada ikhtilaf, ada persisian di antara para perawi hadis dalam hadis Fadalah bin Ubaid. Dalam apa? Samin al-Qiladah. Harga dari qiladah. Qiladah itu artinya ikatan, Mas. Ya. Tali ikat. Allati fiha dhahab wa kharazun. Di dalamnya itu ada emas, ada barang-barang yang memang di situ berharga. Ya. Jadi ada jadi dari kisah qiladah maksudnya tali maksudnya di sini kalung ya. Qiladah maksudnya di sini kalung allati fiha dhahabun wa kharazun. Di dalamnya itu ada emas, ada pernik-perniknya, ada manik-maniknya. Al istaraha bi 12 dinar. Ya. Apakah istaraha bi 12 dinaran dengan 12 dinar? Apakah Nabi SAW itu membeli dengan 12 dinar? Au bi aktsar min dzalika atau lebih dari 12 dinar. Au bi aqal atau kurang dari 12 dinar. Ini berbeda-beda kontekstualnya. Panakulu, maka kita katakan hadzal ikhtilafu la yadur. Perselisihan ini tidak mencederai hadis maksudnya. Li'annahu la ya'udu ila asli makna. Karena ini tidak kembali kepada asal makna. Artinya apa? Tidak mengubah apapun dari asal dari makna. Wahwa bai'u dhahab bidhahab. Yaitu menjual emas dengan emas. Yang tidak bisa dijual apa maksud? Harus naga terbang ini maksudnya. Jadi tidak bisa dijual. Ya, harganya Mas Yuda dengan Mas yang lain enggak sebanding. Ya, ayo alhamdulillah. Li'annahum kulluhum muttafiquna 'ala annaha qiladatun fiha dhahabun wa kharazun. Karena semuanya sepakat bahwasanya di dalam kalungnya ini ada emas dan ada manik-maniknya, ada perhiasannya, pernik-perniknya. Wa kanat qad ya bai'at bi dinanir maksudnya di sini bi dananir. Nah. Jadi wa kanat qad bai'at bi dananir. Ini sudah pernah dijual dengan beberapa dinar. Walakin kam adadu hada danarir hadihi dananir. Lalu berapa jumlahnya dinar ini berapa? Apa maksudnya sih? Jadi ini ikhtilafnya enggak mencederai dari asal makna dari yang seharusnya. Karena ini masih emas dengan emas dan semuanya bersepakat bahwasanya kalung tadi itu ada emasnya dan ada manik-maniknya, ada perhiasannya, pernik-perniknya. Dan ini pernah dijual dengan beberapa dinar. Lalu berapa ya, berapa jumlah dari dinarnya itu berapa? Qad ikhtalafa fiha ruwat. Maka para perawi hadisnya berselisih di dalamnya. Walakin hadza ikhtilafu la yadur. Namun perselisihan ini tidak mencederai hadis. Kenapa? Karena ini masih dengan emas, ya, Mas Yuda dengan emas naga terbang, gimana? Sebanding atau enggak, Mas Yud? tidak. Ewa. Nah, adzan dulu. Sekan Padang ya. Nah, kita lanjutkan. Wa kadzalika hadis Jabir, demikian juga hadis Jabir radhiyallahu anhu. Faqad ittafaqa ar-ruwatu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtarahu wa anna Jabiran ishtarata an yarkabahu ila al-Madinah. Walakin ikhtalafu fi miqdar ath-thaman. فنقول إن هذا اختلاف لا يضر لأنه لا يعود إلى أصل المعنى الذي سيق من أجله الأحاديث. نعم. Di sini كذلك الحديث جابر. Begitu juga hadis Jabir. Hadis Jabir yang tadi Nabi SAW itu lihat ontanya Jabir itu sudah rengitan, kemudian dicambuk, kemudian jadi giat lagi, tapi akhirnya dikembalikan lagi oleh Nabi SAW dan dikasih uangnya lagi. Itu gak ada yang model seperti itu, mas. Gak ada seperti itu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita akhlak mulia seperti itu. Itu kemuliaan akhlak dari Nabi SAW. Maka ada perkataan dari Ibnu Qayyim yang bagus sekali, ya. Perkataan Ibnu Qayyim, untuk bisa tulis di situ, mas, tentang kontekstual, ya, Tadi mana? Ada tadi anak lihat. Perkataan dari Ibn al-Qayyim. Ad-dinu kulluhu khuluqun. Faman faqaqa fil khuluqi faqad faqaqa fid din. Agama seluruhnya itu adalah akhlak. Maka barang siapa yang mendahuluimu, artinya yang lebih tinggi akhlaknya darimu, lebih tinggi akhlaknya darimu, maka ya, dia telah tinggi agamanya darimu. Paham? Ana ulangi. Ad-dinu kulluhu khuluqun. Agama seluruhnya adalah akhlak. Maka barang siapa orang yang berada di atasmu dalam hal akhlak, akhlaknya itu ada di atasmu, maka dia agamanya berada di atasmu. Agamanya orang itu berada di atasmu. Paham maksudnya di sini? Ada orang, ya contohnya misalnya mas, akhlaknya baik, agamanya baik mas, itu yang diharapkan. Maka kalau ada orang yang dia itu berakhlak baik, maka agamanya itu di atas, di atasmu. Karena akhlaknya pun di atasmu. Maka otomatis agamanya seharusnya adalah di atasmu. Paham sama di sini mas? Nah. Maka kalau misalnya ada orang yang mempunyai agama tapi akhlaknya jelek, maka dipertanyakan agamanya. Begitu pula ketika orang mempunyai akhlak yang jelek, maka dipertanyakan agamanya. Karena agama itu adalah seluruhnya adalah akhlak. Orang yang beragama, contohnya misalnya sekarang antum menuntut ilmu syar'i. Ini ana contohkan, antum menuntut ilmu syar'i. Setiap hari ada Al-Quran, ada hadis yang didengar. Kemudian antum itu merasa emosi ketika mau masuk gang. Kemudian dikata-katain sama orang, wah kui matane kero picek randu utek bodoh. Nggo utek minggo iki ratinge ora ngono kui salah. Ya maksudnya diocehin seperti itu. Berhenti. Ayo. Pedun, turun kamu. Ya, turun itu maksudnya mau diajak berantem. Kira-kira ketika misalnya antum setiap harinya, kalau antum itu sejajar dengan dia, akhlaknya seperti itu, tentunya akan apa mas? Antum akan turun dan akan rampung mas, ente-entean, anteman-teman, selesai. Tapi ketika antum itu dalam kondisi seperti itu, merasa bahasanya, setiap hari saya didengarkan Al-Quran. Setiap hari saya mendengar Al-Quran, setiap hari saya mempelajari Al-Quran, setiap harinya Al-Quran saya baca. Setiap harinya ada hadis-hadis Nabi SAW, setiap harinya saya duduk di majlis ilmu. Apakah akhlak orang yang membaca Al-Quran, akhlak orang yang baca hadis, oh orang yang senantiasa duduk di majlis ilmu akan sama dengan orang-orang yang preman seperti itu? Kemudian turun, kemudian gontok-gontokan, juga mengucapkan kata-kata yang kasar, maka di mana asar pengaruh dari ilmu-ilmu tersebut? Pengaruh dari Al-Quran mana? Pengaruh dari hadis Nabi SAW mana? Maka ketika ada orang yang dia itu berusaha mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, hadis Nabi SAW, kemudian ucapannya masih kasar, kemudian akhlaknya masih bengis, nasallahu alaihi wasallam, maka dipertanyakan, mungkin bisa jadi dia belajar bukan karena ikhlas karena Allah azza jalla, dia belajar untuk sesuatu yang lainnya. Paham sampai di sini? Nah, maka ketika dia meladeni orang-orang yang seperti itu, maka akhlaknya sama dengan orang seperti itu. Agamanya pun sama. Tapi ketika dia itu tidak bergeming, kemudian tetap apa? Kaitannya dengan model orang-orang yang seperti itu, ya. Konteksnya membiarkan, ya. Maka di situ kaitannya di surat Al-Furqan, Mas. Ya. Tentang kontekstualnya orang yang mempunyai akhlak, mempunyai ilmu, tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak di luar syariat. Wa ibadur rahmanal ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza wa idza khatabahum aljahiluna qalu salam. Ini adalah sosok ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Jadi orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Apabila ada orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jangan dibales. Jadi baleslah. Itu orang yang kasihan. Yuslah, minggir aja. Gak usah diladeni. Nah, ini adalah konsep dari seperti itu, Mas. Ya. Nah. Ini adalah hadis dari Jabir tadi. Dan ini apakah wa ana Jabiran ishtarata? Jabir itu memberikan syarat agar an yuraqibahu ila al-Madinah, agar beliau bisa mengendarinya sampai Madinah. Walakin ikhtalafu, mereka berselisih tentang fi miqdari tsaman, berselisih tentang harganya. Fa naqulu, maka kita katakan inna hadha ikhtilafu la yadur. Maka perselisihan ini tidak mencederai makna hadis. Li'annahu la ya'udu ila asli makna. Karena ini tidak kembali kepada asal makna. Alladhi siqa min ajlil hadis. Karena redaksionalnya, fokus dari redaksional hadis itu tidak ke sana. Bukan ke berapa banyaknya bayarnya. Tapi tentang hal yang lainnya. Bahwasanya Nabi SAW itu memperagakan akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia kepada Jabir. Karena apa? Tadi at-tabi'u jamalaka. Nabi SAW mengatakan apa? Apakah engkau jual untamu? Nabi SAW tidak mengatakan, aku kan nabi, mbok kei untamu. Itu kan sah-sah saja. Kalau misalnya zaman-zaman sekarang, mentang-mentang pejabat, kemudian apa? Minggir. Jalannya adalah milik saya. Kemudian polisi mengawal, semuanya suruh minggir. Sombong amat, Mas. Itu setiap orang yang berjalan seperti itu, dia bukan pejabat, tapi dia ingin dikawal. Karena dia bisa tetap bayar polisi yang ngawal. Ya. Yang moge, yang mobil-mobil keren-keren itu. Nasallahu alaihi wasallam. Itu ngeri loh. Kalau didoakan sama orang-orang kecil yang didolimi, itu bisa naas semuanya. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Ya, semoga apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di Malisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Naktafi bihadil qudra. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.